ada satu utama yang indah. Siapa yang senang beramal tapi tidak senang ilmu, jangan dilanjutkan. Dan siapa yang senang ilmu tidak senang beramal, jangan sampai diteruskan. Karena orang itu kalau senang beramal, kurang senang ilmu rusak. Begitu juga senang ilmu tidak kurang, tidak senang beramal, hancur. Sehingga dari sekalian kita diberikan titel oleh Allah Al-Amta alaihi Layul maghdubi alaihi waladhalim. Siapa Al-Amta alaihi? Orang yang mengamalkan ilmunya dan tidak coba-coba beramal kalau belum tahu ilmu. Oleh karena itu dari sekalian Imam Al-Bukhari membuat satu bab Al-ilmu qabla al-qawli wal-a'mal. Sehingga Allah Ibn Qayyim menjelaskan di dalam kitab Miftah Darussaadah, perusak ilmu itu ada empat orang. Yang perusak ilmu itu empat orang. Yang pertama, madhahu ilmu bila amal itu. Orang yang punya ilmu tidak ada pengamalannya. Ini merusak. Inilah ghairul maghdub yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat ini diarahkan kepada Yahudi karena dia punya ilmu tidak mengamal. Walaupun diarahkan kepada Nasrani karena dia mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Ini kalau di luar Islam, ada pun di dalam Islam, ghairul maghdubi ulama usul tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Walaupun abidun jahil, tidak punya ilmu tapi rajin beramal, dunia rusak dan rusak Islam. Makanya yang nomor dua yang rusak ini kata Ibnu Qayyim adalah Al-Abidul Jahil. Ahli ibadah tapi bodoh. Ini paling disenangi sama setan. Kenapa setan ini senang? Enggak disesatin aja udah sesat. Katanya setan nyantai banget hati dari orang ini. Itu gimana? Setan mau ngurusin, enggak diurusin aja udah salah. Setan paling senang ngurusin orang begitu. Ini namanya boros ibadah, tapi tidak ada pahala. Buahnya, ya contoh aja kalau tidur di situ atau sholat, kafaratul baul, sholat nebus kecil. Ada sholat kafaratul lima fatani, sholat nebus, sholat lima waktu selama tahun, selama satu tahun yang bolong-bolong. Bahkan ada pelaksanaan sholat tarawih yang jumlahnya 100 rakaat. Nyampe. Coba itu. Pantau aja sampai kempok. Tapi gak ada pahala. Karena apa? Laisa laha dalilun. Makanya abidun jahilun ini katanya Ibnu Abbas orang alim satu beramal dengan ilmunya lebih ditakuti syaitan ketimbang alfu abidin jahil, 1000 orang ahli ibadah tapi jahil. Nah, yang kedua, yang ketiga, perusahaan ilmu adalah nawahu iblis. Ya. Keputusan tentara-tentara iblis yang menghalang-halangi orang mencari ilmu. Dan yang ketiga, yang keempat adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak punya amal juga. Ini paling parah. Dan model ini banyak juga di kalangan orang Muslim. Nah, oleh karena itu boleh dikatakan seorang pekerja, seorang pengusaha muslim, seorang yang ingin mengais rezeki tidak boleh lepas dari ilmu. Karena ilmu inilah yang memberikan satu alasan sehingga ketika pada waktu pagi hari setelah sholat subuh kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Insya Allah dapatnya apa? Rizqan thayyiban. Pak saya tanya, apa bedanya rezeki halal sama thayyib? Kalau halal belum tentu thayyib. Kalau thayyib pasti halal. Gitu. Terus penjabarannya kayak apa? Tidak tahu juga. Gini loh Pak, kalau halal belum tentu thayyib. Contoh, daging kambing itu halal, tapi belum tentu bisa dinikmati bagi yang kolesterolnya tinggi. Nah itu sudah tidak thayyib. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Bahkan Masya Allah Pak, ada orang yang makan dia hari cuma singkong Pak. Kenapa gulanya sudah tinggi? Dia hari singkong. Itu sawutnya, tahu nggak sawut itu singkong di kaplek di sawut itu udah nggak baik. Dan Masya Allah orang itu kalau sudah dicabut nikmatnya, subhanallah, seakan hidup ini tinggal separuh baru nikmat makan. Itu makanya makan itu sedang aja. Kata Rasulullah SAW, "Mala al-Quran bi'aan syarra qattun min al-badan." Tidaklah ada sesuatu yang paling jelek dipenuhi ketimbang perut. Antum memenuhi bisa, enggak apa-apa. Maksudnya kolam dipenuhi air, dompet apalagi dipenuhi duit bagus. Tapi perut ini dipenuhi pakai makanan, ini paling enggak bagus. Makanya Rasulullah SAW teruskan, bihasbi bi'in luqaynahu, cukuplah kalau makan itu beberapa suap, yukimna sulbahu, yang penting tulang rusuknya tegak. Kalau terpaksa makan banyak, fadurudun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, fadurudun li syarabihi, sepertiga untuk minumannya, fadurudun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Jangan separuh makan, separuh minum. Nah, pas kagak dapat bagian, akhirnya memanah gitu. Jadi kan, coba kalau pas buka puasa itu kan, Masya Allah, dia tentar rawa, ya. Dan di belakang, berumah terkadu dan kempor. Tenang, bukan malah sehat. Dan orang itu kalau sudah banyak makan, otaknya kendur, syahwatnya kencang. Itu udah bawaannya sama. Nah, sebagaimana sudah saya tegaskan, pada kesempatan hari ini saya tidak mengajari antum cari duit. Antum sudah pada pinter semua. Tapi saya pada kesempatan ini mencoba untuk mengajari antum bagaimana ketika saya punya duit dan ketika tak punya duit. Manajemen hati itu penting. Karena orang tua apalagi kalau sudah punya duit, aneh-aneh dipikir. Lihat dampaknya, kalau tidak syukur, kalau tidak terkontrol hati, karena innal insana hayyuha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya itu punya duit. Nah, aja. Gitu. Orang tua kalau sudah punya duit, yang dipikirin paling ingin nikah lagi. Tuh, nomor satu itu kan. Nomor dua, terus lupa ibadah. Biasanya gitu lah. Dulu giliran masih pas-pasan, nanti tahajud itu rajin, pelan-pelan rontok. Gitu. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Tawati di dalam kitabnya, ada dunia wajib manusia dalam masalah urusan dunia itu dibagi menjadi tiga, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Tapi nasib yang paling beruntung kelas menengah. Kelas atas itu susah, untuk diajak ngaji, diajak ibadah. Ajak-ajak orang kaya ngaji susah. Susah. Karena dia sudah merasa masuk surga. Jadi dijanjiin surga itu dan enggak ada. Apa surga? Mati aja belum. Itu surga. Ini surga gue deh. Hotel bintang 5, mobil, Rolls Royce, surga di pameran di dunia. Susah namanya diajak ngaji. Makanya ada sebenarnya kasihan kadang-kadang kelas pemulung, kelas orang-orang yang kelas sulit. Ya Allah, nasib dunianya keblong, akhiratnya keblangsak. Itu ibarat sekarang ini tidur di emperan toko mimpinya dikejar anjing. Itu kan gak enak. Bukan kadang-kadang Pak, masya Allah kita sudah susah-susah baksos. Baksos itu ngerti gak baksos? Iya, diambil sembakonya ditinggal misalnya ceramahnya. Iya. Kadang-kadang diminta ikut teman, gimana Pak Bu ceramahnya tadi? Wah, nggak enak. Sembakonya gimana Pak? Enak. Sembakonya enak, ceramahnya nggak enak. Ada coba. Apa lagi bicara? Tapi ini neraka. Bapak, gini aja udah neraka. Udah deh Ustaz, jangan cerita neraka. Enggak, nompok deh neraka ini. Ya tiap hari letak di pasar kebang di tong sampah dari hari ke hari hidup sama lalat ditambah lagi neraka cerita udah lengkap lah lihat makanya manajemen ketika punya duit ketika semuanya duit itu yang penting karena dari sebenarnya namanya mas namanya cerita dunia itu nggak ada yang konstan, nggak ada yang sifatnya stabil, fluktuatif dan ekstrim perubahan itulah watak daripada hidup dunia. Makanya ingatkan lo surat 18 ayat 45 persis wafatnya Gus Dur. Ya kan jam 18:45 menit. Hayati dunia kama anzalnahu minas samaa'i fattarqa bihi nabatul ardi fa'asbaha fiman tadruhu dunia. Muhammad, buatlah perumpamaan kepada umatmu untuk suatu kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu persis seperti turun air hujan, kemudian nyampur tanah, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau merata, membuat petani terbelah matanya dan tertarik, bahkan di antara mereka tertipu, bahkan silau dengan begitu mekahnya, begitu rindangnya, begitu hebatnya. Setelah panen menguning di babat kering, habis. Ditiup angin. Makanya dari ayat ini perumpamaan dunia itu datang seperti air, perginya seperti angin. Makanya jangan sampai kesengsem, jangan sampai terlalu gigit repot. Antum kalau nanti terlalu apa ya enaknya terlalu tertarik dengan dunia susah melepasnya, nah itu matinya nanti banyak yang kecil karena harus lepas. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, "Idza dakhala an-nuru qalban fatha wa syara." Kalau hati ini sudah kemasukan cahaya, maksudnya cahaya hidayah itu akan matang dan terang. Wala alamat dzalika ya Rasulullah, apakah tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah telah mengatakan, "At-tajaddi an bayni al-ghurur." Orang-orang latihan meninggalkan perkampungan yang penuh dengan penipuan di dunia. Gitu. Dan latihan pelan-pelan untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat hanya singkat. Apalagi yang sudah umurnya 40-65 itu sudah tinggal sekali pilkada, pilpres saja, habis. Dua kali sahabat deg-degan dapat nggak ya pilpres tahun 2014? Cepat sekali dia masya Allah dengan umur yang singkat kata Rasulullah. A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in, dengan bekal yang kita miliki kadang-kadang ya Allah banyak yang kasih untuk semua. Makanya waktu sebetulnya kita itu segan mati karena belum tentu surganya. Kalau jelas kan? Ya daripada begini banyak tuh. Enaknya gak enak. Karena rekreasi kan enak. Wisata enak, pulang wisata masuk angin ke roa. Siapa yang enggak? Makanya kita harus prinsip sekarang. Pokoknya titik pak, jangan main-main. Seorang muslim mukmin enggak mau keluar keringat kalau enggak ada surganya, titik. Jangan main-main. Pokoknya sekarang segala sesuatu tindakan saya, langkah hidup saya, pertanyaan ini ada enggak surga? Baca apa saja? Karena dengan kalian matahari berjalan, waktu terus berlalu, dan ciri waktu kalau sudah berlalu tidak akan bisa balik. Amal tidak nambah, wal asri innal insana lafi khusr. Sehingga katanya sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza jana al-lail fa hal a'ishu ila al-fajr. Berbekalah kamu dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jadi enggak perlu sampai pagi. Tidak ada yang jamin akan ada yang mati tidur terus kepada saya. Makanya doanya tidur gimana lihat pak sudah diambil bismika Allahumma amutu amutu mati wa ahya, itu jangan dibalik bismika Allahumma ahya wa amur. Saya tanya, antum tidur dulu atau bangun dulu? Pak, kita ini tidur dulu atau bangun dulu? Ya tidur dulu. Amutu wa ahya, makanya ketika bisa hidup, alhamdulillah yang tadi ahya. Ini manusia. Oleh karena itu, di sini akan saya sampaikan minimal 9 prinsip kerja di dalam Islam. Nomor pertama, seorang Muslim harus bekerja dengan niat ikhlas karena Allah. Karena dalam kacamata syariat, bekerja hanyalah untuk menegakkan ibadah kepada Allah agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam rangka memelihara diri dari sifat tercela seperti minta-minta menjadi beban orang lain. Bekerja juga bisa menjadi sarana untuk membuat untuk berbuat baik kepada orang lain dengan cara ikut andil membangun umat di masa sekarang dan masa yang akan datang, serta melepaskan mereka dari belenggu ketergantungan kepada umat lain. Berapa banyak mereka dijerat oleh kristenisasi, transaksi riba, haram dan lain-lain. Ini semuanya. Makanya pak, orang muslim itu hadir di dunia harus punya perang. Malu kita kalau tak punya perang. Batu aja punya perang kok. Ini tawuran buat ngantem memang. Jadi batu, batu punya perang. Dan kita hadir malam ganggu orang tadi itu. Yang tadi malam saya jelaskan, saya senang melihat orang itu susah. Susah melihat orang senang. Itu kan kalah, batu lihat gedung Mekah segini perangnya siapa? Batu. Batu mati punya hati. Punya fungsi, punya kipas. Makanya dia bisa lihat kalau ada seluruh manusia dihadirkan dia di dunia, gak punya kipas, gak punya perang, gak bermanfaat. Mendingan mati aja. Itu. Makanya dilurus dunia dulu. Saya datang ke Qatar ini ingin nama amal biniatnya apa? Kemudian setelah itu kita tegakkan, ya Allah, saya bekerja ini dalam rangka untuk menghindarkan dari yang kau haramkan. Dan mulai minta-minta menjadi beban orang lain atau hal-hal yang sifatnya tercela lainnya. Terus kemudian tidak kalah pentingnya, mas, orang itu kalau sudah punya duit, silaturahmi jadi gampang, berdakwah jadi lancar, tidak, bersosialisasi jadi indah. Islam sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu mas'alatu li ahadikum hatta yas'al Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi mus'adul lahm. Tidaklah minta-minta maksudnya untuk dirinya sendiri. Pak, kenapa Bapak orang itu enggak boleh minta-minta, tapi keran infak harus dibuka. Maksudnya untuk pribadinya. Karena gini, orang itu kalau sudah terbiasa menyaplai hidupnya dengan minta-minta, enggak pernah ngerti susahnya hidup. Iya, enggak pernah. Coba lihat susahnya orang Indonesia. Jadi yang kini anak Bapak, miskin Pak, miskin gendut, gendut begini, miskin, Masya Allah badan, ngamut kek, tuh batu, sedikit kulit batu, terhormat, wibawa, itu makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak halal sedekah bagi orang yang masih kuat kerja. Masih bekerja. Makanya, Islam mencilapa pintu minta-minta, tapi membuka keran infak saja. Nah, kalau ditutup dua-duanya, ya orang miskin hidup dari mana? Makanya sampai Abu Basirnya lihat, masyarakatnya yufiquna amwalahum fi sabilillah. Di sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah, dilipatkan, diberikan oleh Allah bunga 700%. Pak, saya tanya, bank mana yang bisa ngasih 700%? Kalau nggak bank terus. Ada yang berani? Loh, aneh-aneh kalau sudah pasang rekening untuk dunia. Wah, dikasih 7%. Berbonong-bonong ke anda. Ini Allah masak 700%. Makanya kita bisa lihat pada saat Rasulullah SAW membacakan firman Allah, man alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik akan dikembalikan dengan lipat ganda. Masya Allah, Abu Dahdah ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam kitab tafsir. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa benar Allah nyari pinjaman ke kita? Subhanallah. Kalau sekarang anak banyak waktu, Raja Qatar pernah datang ke Antum nyari pinjaman. Antum kasih nggak kira-kira? Yakin Antum kalau memang nggak punya duit mobil juga? Kenapa? Nggak mungkin nggak balik. Mau mungkin balik saat proyek-proyek. Lagi ada kalian yang nyari pinjaman lebih. Al-Ghani, Al-Karim, Al-Jawad, Mardalladhi yukridullah Qardan hasanan. Harusnya kita lebih tertarik tawaran ini. Allah Al-Jawad, Al-Karim, Al-Rahman, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a 'alayhi yadayhi an yaruddahu sitrun khaibin. Allah itu Maha Malu lagi Maha Pengasih. Malu banget kalau melihat hamba yang mengadakan tangan kedua untuk berdoa di balik itu kosong, tidak ada pengampunannya. Makanya dari sini juga diajukan kalau doa-doa yang sifatnya mutlak mengangkat tangan dan tidak mungkin dia terkabul. Makanya jangan lupa sih berdoa, perlu berdoa buat tiga kalinya. Kayaknya Allah nggak lihat gue, udah deh akhirnya mundur. Nah, Pak, tolong saya ini ingatkan doa. Minimal kalau antum berdoa kepada Rasulullah, doa wal ibadah, dan tidak ada doa yang tidak ada pengampunan. Maka Rasul mengatakan di dalam hadis yang sahih, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bi da'watin laysa fihi ithmun wa la khati'atu rahmin illa istajaba Allahu ta'ala bi ihda thalathin." Tidaklah berdoa hamba muslim yang berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi, pasti Allah akan berikan salah satu di antara tiga. Yang pertama, imma ayu anji dari da'watahu, doanya di kotanya, minta duit di situ. Minta duit di situ. Mungkin saja doa yang kita minta, ya Allah saya minta rumah, ya Allah minta duit, tidak dikabulkan. Ditahan di akhirat. Kenapa? Kalau dikabulkan di dunia semua, tidak punya sih pernah di akhirat masuk neraka. Ya kan? Kalau kita bisa langsung dialog sama Allah, hambaku, kamu ini amal-amalannya ini tidak ada yang beres. Ini yang bagus doa kok. Ini saya tahan ya hambaku, sebagian untuk akhirat, biarkan masuk surga, lo kan? Untuk dunia dokok, Pak, tolong sekarang susahnya di dunia masih bisa ketemu. Apa sih susahnya dunia? Makanya katanya Ali bin Abi Thalib, siapa yang mengingat musibah akhirat, musibah dunia semua menjadi ringan. Paling banter mentoknya, musibah dunia itu nanti, musibah akhirat lihat. Bagaimana nasibnya orang di masyarakat seperti begitu? Belum lagi diajak bicara kepada Allah satu persatu. Belum lagi nanti di neraka. Musibah dunia, masya Allah. Kecil. Nanti tahan di akhirat untuk bekal. Allah yang terakhir, Allah sifat'anmu minasuri mitlahu. Atau hanya misalnya, pasti kalau akalnya sehat, ya Allah Enggak apa-apa deh ya Allah, enggak diberi 50 juta, yang penting jangan sampai dicium sepur atau kereta. Yang penting tidak kena musibah, yang penting tidak sakit, yang penting ini akhirnya toh. Kalau kita sakit, kalau kita kena musibah 50 juta, belum masuk rumah sakit, ngapain cari duit untuk dokter? Gitu. Makanya dokter itu Masya Allah. Kalau nggak ada orang sakit kesulit, apa nggak ada orang sakit itu kan, cuma nggak ngomong aja itu betul. Nah, ini kerja dalam Islam. Kemudian prinsip yang kedua, seorang muslim dalam berusaha harus berdiri sendiri dengan akhlak mulia. Nah ini pak. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi sekuler, oleh sistem ekonomi non-muslim yang tidak mengindahkan apa kejujuran, apa amanah, apa tepat janji, apa mengenai hutang. Bahkan yang paling terpenting adalah halal-halal. Jadi ikhwah, kejujuran. Sayangnya ini pak, orang non-muslim kadang lebih jujur. Dan ajaran kita itu kenapa keadilan pak tolong keadilan itu jamin kemakmuran, gak usah nunggu Imam Mahdi. Kenapa zaman Imam Mahdi kemudian disusun Nabi Isa alaihissalam? Orang nawarin zakat itu dari pagi sampai sore gak dapat. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, yunshiku ayyan zilafikum Isa bin Maryam hakaman adlan. Nah, hampir-hampir akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam hakim adlan adil, yaksir salib, menghancurkan salib, wa yaktul khinzir, membunuh babi, wa yada'ul jizyah, menghilangkan pajak, wa yada'ul harbu awzar al-harba awzara, perang dihentikan, wa yabitul mal, harta menimpa ruah, hatta la yaktalahu ahadun, sampai tidak ada orang yang terima. Kenapa? Karena adil. Kalau memang begitu, enggak nunggu Isa, enggak usah nunggu Nabi Isa. Sekarang pun kalau negara itu dikuasai dengan adil, rasanya itu akan kena. Sekarang pak, ya. Allah itu menyediakan kekayaan untuk manusia, ternyata 3 kali lipat. Dan itu tidak akan selamanya, kurang. 3 kali lipat dari jatah. Cuma karena akhirnya korupsi, rakus, ini itu, akhirnya apa? Yang sekarang ini 3 kali lipat jatah masing-masing orang diambil Allah, dia 6 kali lipat jawabnya, 10 kali lipat di sini cuma apa? Mukanya yang lipat-lipat. Miskin ya Allah. Coba Pak bayangkan, kalau kita itu kayu di Kalimantan, itu jumlahnya 3 kali lipat untuk bisa bikin rumah orang Indonesia. Tapi habis sampai gak punya rumah. Kenapa? Karena rakus. Makanya saya sering bilang kalau ceramah, kalau lagi tabrak di Kalimantan, ini Kalimantan kalau yang nunggu orang hutan, insya Allah awet ini semuanya. Ini semua masih utuh, cuma saya manusia yang masuk. Makanya mas manusia itu terlalu rakus, Masya Allah. Rakyat katanya ngeri, masih ngeri ya manusia. Makanya akhlak yang harus kita beri, kita tempa adalah akhlak qanaah, rakus itu harus kita hilangkan. Dan makanya di dalam satu asar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi, rakus itu kalau kamu tanya sama rakus, siapa orang tua kamu? Maka rakus akan menjawab, tidak percaya terhadap takdir. Makanya bawaannya orang rakus itu tidak percaya sama takdir. Jangan-jangan Azizallah. Di Indonesia itu kan ada BLT. Apa itu BLT? Bantuan langsung tewas. Itu ada yang jadinya. Ada orang dia ya, namanya di kampung punya motor satu, tanah 5.000 meter, itu sudah lumayan. Datang ke kelurahan Pak, si miskin Pak mengenakan pakaian yang paling jelek banget supaya diakui kemiskinannya, supaya dapat BLT. Setelah datang di sana, namanya sudah ditulis, termiskin di kampungnya, gembel. Ini, tetangga saya. Katanya si tetangganya, Pak, ngapain lu datang ke sini? Tuh, katanya, mau minta dicatat namanya, dapat BLT. Apaan BLT? Motornya itu dua, Pak. Kalau kemarin ngomongin satu, akhirnya Pak, sudah terhina menjadi orang gembel, dan juga pakaiannya tidak terpulang, juga jelek, dan statusnya sudah terhina, tidak dapat mencari kehinaan. Itu orang bagus. Sehingga kota jujur, amanah, menepati janji ini janji, menunaikan utang. Ini tolong hadir saya lihat, utang ini masalahnya berat. Utang diselesaikan, Pak. Mendingan gak punya apa-apa. Daripada sekarang ini punya apa-apa, tapi kenapa-kenapa? Waduh, kenapa gue? Karena Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'adrafatul bidaini hatta yudha'ani, jiwa surah mu'min itu tergantung oleh utangnya sampai dibayar. Makanya utang ini gak bisa sampai nanti kalau gak dibayar lagi. Gak bisa. Sampai sahibnya menghalalkan. Makanya di dalam kata surat Allah disebut, nanti akan datang di antara waktu ini muklis. Akan beruna manil muklis. Tahu gak siapa orang yang bangkrut? Katanya sahabat, al-muklisu minna man laysa lahu mata'un wala dirhamun. Orang muklis adalah orang yang tak punya dagangan, yang bangkrut, rudet, hartanya habislah. Al-mu'minu man ya'ti yawmal qiyamah bi sholatin wa shaumin wa zakatin. Orang yang datang di hari kiamat membawa sholat, puasa, zakat, faksyata mahada, memaki orang ini, motor mahada, memukul orang ini, wa akhada mana hada, mengambil hartanya orang ini, sampai wa akhada wa ukhida hada min hasanati, ini diambilkan dari kebaikannya, sampai akhirnya habis, ya. Sampai akhirnya keburukan orang yang menanti itu diberikan, faturiha alaihi faturiha binna, faturihat alaihi faturiha binna, dilimpahkan dia keburukannya ke dia, sehingga dia dilimpahkan ke dalam itu. Makanya siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, hendaknya diselesaikan dirinya sebelum nanti tidak ada kiamat dan hal yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Nah aneh, nah ada orang yang aneh, Pak. Kalau lolos, bisa lolos menghindar bayar hutang itu senang, itu kan aneh. Jadi senang. Benar. Jadi utang diselesaikan. Ini akhlak Islam. Selanjutnya ketiga, seorang muslim harus bekerja dalam bidang usaha yang halal. Alhamdulillah di sini semua usahanya halal. Tinggal satu, usaha itu bisa halal, harta itu bisa halal, bisa berubah menjadi halal karena sikap hati, atau cara asal, atau cara membelanjakannya, atau mungkin yang tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah apa? Hati di dalam memanage harta tersebut. Contohnya dapatnya halal, belinya nomor tokel di Indonesia, becak udah jatuh bisa beli makan, ya Allah, makan. Makanya pertanyaannya harta itu kan ada dua, dari mana ke mana? kadang-kadang polusi bangun masjid yang enggak boleh itu, jadi sama aja jeleknya itu namanya cuci uang ya. Ada sebagian orang korupsi 2 miliar beli untuk tahlilan 200 juta hasilnya tulisannya rontok. Orang kampung diundang semua kasih 20-20 doain ya Pak ya supaya bapak saya diampuni oleh Allah. Habis itu nah, ini termasuk amal-amal yang rusak. Banyak rusak halal itu penting. Pak, saya itu sering mengumpamakan harta halal dengan haram, walaupun sedikit haram tapi banyak. Itu seperti sapi sama babi. Pak, sapi itu sekali lahir setahun berapa? Satu hari, masya Allah. Pemelihara sapi. Satu. Aku paksain kayak apapun sapi susah untuk Pak Ibu. Itu setahun sekali. Tapi babi Pak sekali lahir bisa masya Allah dua bulan. Bahkan sampai ada yang 15. Tapi lihat di sekitar antum kebanyakan sapi apa babi? Subhanallah. Kalau kita bikin teori perkembang biaran, sapi sama babi kan diciptakan oleh Allah dalam satu hari. 15, 1, 10, 1, banyakan mana logikanya? Harus babi, subhanallah, di supermarket yang diekspor sekarang ini negara-negara kafir pun banyakan sapi dari babi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, fa'amma ayat fa'unna serta yang tujuh bil ardi yang bermanfaat buat manusia. Pasti awet. Kita itu kadang-kadang tahu. Coba bayangkan Pak, kadang-kadang perampok itu hasil rampokannya sampai keliaran. Ya gitu-gitu aja. Gak ada orang mantan rampok pengusaha itu. Gak ada. Kaya raya karena rampok gak ada. Kaya raya karena judi gak ada. Oleh karena itu, harga yang halal itu cenderung akan lebih cepat habis. Seperti itu. Nabi ini kemana ya? Ini lahir dia berapa? 15, 15. Ini kalau 100 babi kali 50 coba. Sapi 100 kali 100. Harusnya. Masya Allah. Di sekitar kita itu pemerintah babi. Ya begitu. Tapi subhanallah di mall-mall di sekitar. Market, walimah, acara-acara itu semua dipenuhi dengan ini seakan-akan tidak pernah habis makan sembelih aku sendiri. Itu. Makanya ini juga saya sekaligus tak harus banyak masuk berpa. Antum kalau tiap hari melihat ayam, kambing, sapi disembelih tiap hari itu berapa ribu pak? Melayang nyawanya untuk kita. Coba kalau akunnya disembelih. Cuma katanya si kambing, manusia disembelih ini sakit manusia. Cuma gue sabar, tapi gak apa-apa deh, gue ikhlas. Tapi lo habis makan daging gue, sholat ya. Itu pesannya. Katanya si kambing, lo kalau gak sholat, mendingan gue balik aja deh. Lo yang gue sembelih. Tapi ada sebagian orang yang mirip sama kebo, enak ya kebo, selingkuh gak berusaha. Zina bebas, apa aja kegagalan orang. No, ya Allah. Yang kebo aja itu pengen jadi manusia, ini mirip. Ya udah, lo makan rumput aja deh. Tapi lihat yang orang, masya Allah, nikmat. Kalau kita bicara nikmat, tidak ada makhluk yang paling banyak jatah nikmatnya kecuali manusia. Lihat Pak. Kalau sekarang ini kambing, sapi, kerupuk. Tidak ada sekarang kambing kelaparan Pak. Ini bakso enak nih. Tidak ada. Pokoknya bakso di ember tidak dimakan. Kalau tidak terpaksa. Ada lagi bakso burung berbatasnya. Burung yang makanannya ular. Kemana-mana ular tanya. Ini kadang kacang bobor ini enak. Enggak. Murah saja. Dan masya Allah. Apa kalnya Pak? Makanya sampai digambarkan oleh Allah. Rasul. Lalu ada kan. Tata wakamu na'ala wa'il haqqa tawakul. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ يَبْغُو فِي بَعْضِهَا وَيَرُوحُ بِطَانَةٍ. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang kenyang, anak 4-5, masya Allah hidup semuanya. Kulihatlah. Tapi tolong jangan salah, emang kita burung? Kita kan lain, anak sekolah, Pak, yang kita ambil pelajaran bukan pola cari duitnya burung, cari makanannya burung, tapi pola tawakalnya burung. Yang kita contoh, coba Pak, dia nggak pernah sedih susah. Apakah di pohon ini ada ulatnya enggak? Yang penting gue terbang, yang penting gue berkata, soal nanti rezeki saya kaya atau enggak, nomor sekian. Begitu, usaha. Kadang enggak ada, ya pohon ini enggak ada. Tapi masih tetap senyum dulu, kicauannya masih enak, pindah, pohon ini ada pohon 100, ratusan kok enggak susah. Ini enggak ada, terbang sini, itulah kita kadang-kadang masya Allah udah lengkap perabotnya, peralatannya, masih cemen juga. Coba lihat sama lagi tuh ibu-ibu itu, kadang masya Allah udah dipenuhi kulkasnya, udah ini masih ngeluh juga tuh. Coba lihat ayah anaknya 15 ditinggal lagi sama pecandanya itu, gede gemuk-gemuk padahal bangun disini patah ngeceker. Soalnya ini gede-gede anaknya, tawakannya itu enggak, kadang-kadang lama. Inilah itu sekalian. Tapi sekarang Pak Iyad manusia, apa yang enggak masuk ke perut manusia? Boleh mulai biji-bijian, buah-buahan, semuanya sampai tebu itu kan, duitnya tebu masuk perut, tebunya, daunnya di sayur juga. Rokok saja juga masa Allah, makanya sampai ada anekdot itu di Australia, kenapa pengemukan sapi di Indonesia itu susah, lambat, karena makanannya rebutan sama manusia. Tempe gembos sama cumi itu kan jatahnya sapi, masih juga diambil manusia. Lah kapan gedenya si sapi itu? Makanya di Australia itu 4 bulan udah gede, di Indonesia 7 bulan masih 10 F. Itu makanya rebutan sama manusia. Itu rakus manusia. Coba bayangkan lele itu kan miskinnya apa? Paling banyak tontonan kita. Giliran gede gak masih mecel. Kita kan boleh semua masuk. Makanya Allah katakan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang memberikan semua di muka bumi ini untuk kalian. Menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Tinggal apa? Syukur, syukurnya bentuknya apa? Ibadah. Makanya Allah katakan, "Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhan nas, a'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Kenapa Pak ibadah dikaitkan dengan penciptaan? Karena seakan-akan Allah mengatakan begini, jangan coba-coba nyembah Tuhan yang tidak bisa membuktikan ciptaan. Makanya kalau kita yang bagi baratnya nantang, ini ada Tuhan, udah tanya aja, Tuhan ini bisa menciptakan apa? Kalau tidak bisa, batal ketuhanannya, sembah yang bisa menciptakan. Dan ciptaan itu termasuk rezeki seakan-akan diri. Manusia, sembahlah yang kamu sangat naruh jasa berbagai macam. Nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki, nikmat dunia dari mulai A sampai Z dari mana? Sungguh sangat naif, dan ini sungguh sangat nista. Ketika kita ambil nikmat datang dari Allah, alokasi syukurnya kepada selain Allah, makanya syirik itu boleh meletakkan suatu tidak pada tempatnya. Nah ini soal rezeki. Prinsip harus halal. Sehingga bagi seorang pekerja dan pengusaha muslim, tidak akan sama antara proyek dunia dengan proyek akhirat. Allah, proyek dunia, proyek akhirat, itu merupakan suatu hal yang harus kita bedakan. membedakan sama antara baik dan yang buruk. Antara yang halal dan yang haram. Meskipun yang buruk itu menggiurkan, menarik hati, karena besarnya keuntungan materi. Dia akan selalu menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram. Bahkan dia hanya berusaha menjadi rezeki sebatas yang dialahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di prinsip ketiga. Sekarang prinsip keempat. Seorang pengusaha muslim terutama harus menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, baik yang terkait dengan hak-hak Allah seperti zakat, atau yang terkait dengan hak-hak manusia seperti pembayaran utang, pemeliharaan perjanjian usaha dan sejenisnya. Karena menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu merupakan satu kezaliman. Karena Rasulullah SAW mengatakan, maknul ghanimi dhulman, menunda-nundanya orang bayar utang pada dia mampu adalah zalim. Dan itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Tunaikan zakat. Dan zakat itu dinamakan masa Allah. Ambil Allah. Anda kasih contoh pertanian. Pertanian itu berapa persen zakatnya? Kalau hujannya dari Allah, airnya dari langit, berapa persen? 10. Kalau siapa minta airnya, apa? Oh iya. Sekarang mewarnai warnanya tomat siapa? Coba kalau petani sendiri, pabrik cat tutup tuh. Coba kalau sekarang, masya Allah, itu padi dulu suruh narikin sendiri tiap hari, masa sendiri, masya Allah, 5 hektar nih. Bisa cepol tuh, umum. Kita biarin toko sendiri, dan lihat hebatnya dari sekalian. Pak, kalau orang adil-adilan, Pak, manusia, kamu kan melempar pagi satu, saya balikin satu. Jadi satu pagi, cuma satu. Jadi satu hektar itu cuma dapat satu karung toh. Nangis itu petani. Subhanallah, satu dibalikin 10 tangkai, masing-masing tangkai 100. Diminta apa 10 biji toh pelit banget. Kan dasar manusia itu. Coba tak bayangkan kalau sekarang petani rambutan, tanam rambutan dibalikin oleh Allah cuma satu. Manusia kan kamu melimpah cuma satu biji kan? Saya balikin satu pohon satu biji. Itu adanya di atas lagi. Ini sampai ini gimana? Nah, ini benar. Subhanallah, adilnya. Rahmat dan adilnya Allah. Satu batang. 5 karung. 7 karung. Ini tak Allah berapa aja. Ini manusia ya Allah. Ini dibalik petaninya manusia. Pengurangannya dalam masalah pertanian ini 90%. Kamu cuma 10, saya balik. Saya cuma minta 10, ambil 90. Tapi bukan untuk saya, untuk orang-orang miskin. Itu pun tidak dikasih, coba lihat. Allah, manusia itu memang belum menjemulah, sangat boleh dan lagi bodoh. Inna awalman amanah ta'amil samarati wal ardi wal jibali fa'abayna ayyak mildama فَأَسْرَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا. Aku telah tawarkan ini amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya takut menolak, dibawalah oleh manusia itu. Sungguh manusia itu ظُلُومًا جَهُولًا. Makanya kalau orang itu menginginkan amanah, titelnya bukan profesor doktor, ظُلُومًا جَهُولًا. ظُلُومًا جَهُولًا. Udah habis ya waktunya. Lalu pasti seorang muslim harus menghindari transaksi riba. Nah ini riba Pak. Atau berbagai bentuk usaha orang lainnya menggiring kebaikannya. Riba. Ikhwan, saya ingin sampaikan ayat-ayat riba. hadis-hadis riba. Innal ladzina ya'kuluna riba la yaquluna illa kama yaqulu kama yaqulu alladhi yataqabbaluhu syaitanu minal mas. Orang pemakan riba itu Pak nanti dibangkitkan dari kiamat seperti orang kesurupan sempoyongan. Karena di dunianya bikin ekonomi sempoyongan tidak stabil. Dan di awal umurnya itu dimasukkan ke sungai darah, setiap dia itu mau keluar, dilempar. Orang di pinggirnya, balik lagi. Dan kata Rasulullah, inna riba wa'fa'in kaburo wa'inna akibatahu tasiru ila kulir. Riba itu walaupun jumlahnya banyak, nanti akan berakhir dengan sedikit. Makanya Allah mengatakan wa illa taf'alu ba'dana biharbin min Allah wa rasulih. Kalau mereka tidak mau menghentikan riba, maka izinkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Pak, siapa yang pernah bisa menang perang sama Allah? Gedungnya hancur, jalannya jebol, ekonominya ambruk. Perang sama Allah, perang sama Amerika aja ludes. Siapa yang sekarang ini berhasil menang perang sama Allah? Lihat, fasilitas hidup yang dibesarkan dengan riba, hancur. Karena perang sama Allah, dan perang sama Allah gak akan bakal menang seumur hidup. Pak Zainal, bihurbi binallahi wa rasulih. Selanjutnya, seorang pekerja muslim tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil. Tolong Pak, karena keharaman harta seseorang seperti keharaman darahnya, dan harta seorang muslim haram untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya atau adanya sebab syar'i. Makanya ada suatu kaidah, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bima sabab syar'i. Ini kaidah besar, Pak. Tolong diperhatikan. Tidak halal harta seseorang kepada orang lain kecuali dengan sebab syar'i. Sebab syar'i contohnya apa? Jual beli. Sebab syar'i contohnya intinya gini loh. Harta muslim tidak boleh kepindah tangan kecuali ada sebab syar'inya. Contoh warisan, hibah, hadiah, simpan pinjam atau macam-macam. Kalau tidak syar'i, contohnya suap, seikhlas apapun tidak akan halal. Contoh pelacuran. Ya kan? Rata-rata orang yang habis bersina itu ikhlas. Lillahi ta'ala. Mbak, syukron kasirannya atas pelayanan yang baik, jadi saya berikan hadiah ikhlas. Apakah jadi halal? Tidak, karena sebabnya tidak syar'i, hanya zina. Begitu suap, suap biar boleh ikhlas. Masya Allah, ini hanya tali silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya hubungan terus. Tidak ada satu putus silaturahmi, Pak, karena putus silaturahmi itu dosa dalam agama ya, Pak ya. Masya Allah, lihat, pakai doa, pakai dalil, tapi dosa aja, Pak. Nanti ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau dia nanti pensiun, dapat terus enggak? Ini pertanyaannya. Makanya definisi suap itu ialah hadiah umal ulur, hadiah pekerja itu mentik. Makanya definisinya gampang aja gini. Pernah Rasulullah mengangkat seorang pekerja ambil zakat. Setelah nyetorin zakat, ini unta untuk saya, ini untuk negara. Kata Rasulullah, kalau kamu duduk di rumah bersama bapak ibu, kamu dapat enggak? Artinya kalau kamu tidak menduduki jabatan itu dikasih enggak? Makanya pernah ada kasus nih Pak, Masya Allah, dulu ketika dia saat jabat, Masya Allah, sebelum ngomong sudah tahu beli tiga ini semuanya. Setelah pensiun Pak, pinjam telepon aja gak boleh. Allah Pak, nanti pembunuhin kemana karena jabatannya. Kalau karena pertemanan, setelah pensiun pun sama Pak, mau beli kemana Pak? Saya beli tiket Pak, Masya Allah. Dengan demikian, kalau pemberian itu karena pekerjaan, maka itu termasuk walilul lil mutaffifin, nentik gak ketahuan. Karena Anda sudah menggadaikan waktu tersebut untuk pekerjaan dan Anda sudah dapat upah, ketika cari di luar itu berarti informal, ilegal, haram, tidak resmi, alias bodoh. Namanya gaji buta. Itu gaji buta. Itu inilah hal-hal yang ini. Ya, okay. Insya Allah segala sesuatu yang membahayakan ini harus dihilangkan. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, tolonglah ketika berbisnis jangan bicara sosial. Ketika bersosial jangan bicara bisnis, karena nanti gak ikhlas. Sekarang ketika kita bersosial infak, jangan ngomong 10 juta coba gue mulakan provok Palembang dari dekat setrapku, no, gak ikhlas. Tapi giliran bisnis, jangan bicara sosial. Ah, udah deh, gak apa-apa, ini temen, ini adik, ini kakak. Apa itu? Gak bener juga, ada orang dagangan, akhirnya apa? Toto. Ini temen gak enak, ini saudara gak enak. Kalau bicara bisnis, kalau sudah berbisnis, jangan bicara sosial. Kalau sudah bicara masalah sosial, jangan bicara bisnis. Gak ikhlas. Wallahu'ala, insyaAllah. Alhamdulillah kita telah dengarkan materi kajian Ustaz dan mudah-mudahan kita semua pahami. Dan untuk ibu-ibu, pertanyaannya bisa disampaikan. Untuk ibu-ibu bisa disampaikan melalui SMS. Kalau kertas yang bisa sampai ke sini lebih baik, tapi sebenarnya kalau tak bisa, bisa SMS ke 586 7324. Ulangi, 586 7324. Dan nah, sekarang kita akan masuk pada pertanyaan. Sebelum masuk ke pertanyaan, kami ingatkan pada hadirin sekalian untuk menjaga ketenangan, ketenangan anak-anaknya. Ada hadirin sekalian, tenang. Baik, pertanyaan pertama nih, bagaimana hukum membeli rumah atau mobil dengan cara mencicil ke bank? Kebar syariah, rumah atau mobil itu sangat diperlukan atau kebutuhan pokok. Hukum mencicil rumah atau mobil dari bank syariah. Bismillah. Kalau bank tersebut itu betul-betul bank syariah, maka kita lihat dulu cara transaksinya. Kalau memang transaksinya itu sesuai dengan kewajiban syariah, maka halal. Tapi kalau hanya karena klase, sebetulnya adalah persis prakteknya seperti bank konvensional, tapi istilah-istilahnya saja yang direkayasa, maka ini syubhat. Sebaiknya dihindarkan. Apa hukumnya usaha dari bermodal uang pinjam dari bank? Ya, sama. Ya, haram. Untuk pakai modal sendiri. Bagaimana hukumnya pegawai negeri yang mendapat gaji pemerintah? Yang penting sekarang ini pekerjaannya halal. Halal. Itu yang nanggung pemimpin. Makanya diri sekalian jadi pemimpin itu berat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin muslimin yassar'ihi illahu ra'iyatan yamutu huwa wa yamutu yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa lam yajid ra'ihatal jannah. ketika diberikan tanggung jawab terhadap rakyat, kemudian khianat terhadap amanah itu, maka mati tidak menemukan baunya surga. Ya karena itu, makanya berat. Makanya zaman dulu itu kalau ditawari pemimpin kepada, ya nggak mau. Sampai bola itu nangis-nangis. Kalau sekarang nyari sampai nangis-nangis. Bolehkah berharap naik? Pak, coba lihat Pak. Om Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf itu sudah dijatuhkan setelah Umar bin Khattab jadi pemimpin. Tapi dia tidak tahu. Setelah menjelang Utsman bin Affan firasat kematian sudah muncul, apa pesannya Utsman? Sepeninggal saya nanti yang menjadi pengganti saya adalah Abu Rahman bin Auf. Sampaikan ke dia. Ada orang datang dengan selamat bergembira wahai Abu Rahman bin Auf. Utsman bin Affan telah memberikan satu tauliah kepercayaan untuk menjadi penggantinya. Bukan kabar gembira, ini adalah kabar kesedihan. Apa yang terjadi Pak? Demi Allah, ya Allah, kalau seandainya niat Utsman itu betul, matikan aku sebelum Utsman bin Affan. Betul Pak, sebelum 14 hari wafatnya Utsman, beliau wafat dulu. Itu sampai seperti itu. Habis ini minta itu terus. Atau di surat ini? Ya sudah di sini. Oh. Ya di sini. Cukup. Ya. Apakah kalau berdoa itu mesti angkat tangan? Gini, rakaat doa itu ada dua macam, doa mutlak sama doa mujmal. Kalau mutlak itu dianjurkan secara umum angkat tangan. Contoh gini doa. Saya habis ngaji, insya Allah, dengan perut saya sakit. Sudah, saya doa, ya Allah, berilah kenapa semua doa saya. Angkat tangan. Itu namanya doa mutlak, tidak terikat oleh ritual tertentu. Tapi kalau doa itu doa mukhayyad terikat, kita lihat kalau sedangkan kita angkat enggak. Contoh doa pada salat sujud, angkat tangan enggak? Ya, angkat tangannya gimana? Doa habis tasyahud sebelum salat, enggak angkat tangan. Pada waktu qunut, angkat tangan enggak? Tangan. Pada saat istisqa, angkat tangan enggak? Angkat tangan. Tidak angkat tangan. Itu aturan nangkat atau tidak kalau ada yang berada. Karena dikata orang jalan angkat tangan, dia memang bagus. Kalau doa setelah sholat enggak perlu angkat tangan. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan itu merupakan suatu perkara bid'ah. Karena Rasul hampir 12 tahun sholat bersama ribuan sahabat, gak ada satupun penukilan Rasul mengangkat tangan. Apa iya suatu sunnah gak diketahui pada Rasul tiap hari sholat sama sahabat? Laukara khairan lasabakuna ilaihi, katanya Ibnu Katsir. Kalau masalah kebaikan, orang yang paling semangat baik Rasul, sahabat kita menelek. Kalau memang mereka tidak menganggap agama, kata Imam Malik, sampai kapanpun tidak akan menjadi agama. Itu prinsip. Sehingga jangan coba-coba mengatakan agama yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul dan sahabat yang menjadi agama. Ini prinsip. Ada antum setelah sholat sunnah, waktu mengangkat tangan. Setelah sholat sunnah berdoa angkat tangan boleh. Setelah sunnah khawatir apa aja termasuk doa termasuk ini tetap, tapi kalau mutlak jangan sampai dibatasi doa ini nggak boleh ini, ya berarti jadi doa mukhayyad lagi bebas. Makanya paket doa sunnah duha Allahumma inna baha'a baha'u kawad dia'a dia'u kawad duha baha'u kawad, itu nggak benar. Karena pertama nggak ada riwayatnya, nggak ada sandarannya, maaf selalu, dan melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh Rasulullah SAW itu nanti akan menimbulkan suatu perkara baru dalam agama. Apakah boleh menyalurkan zakat langsung tanpa melalui amal zakat? Boleh, ada masalah. Langsung, karena kita mungkin lebih tahu alokasi tepat itu baik. Dalam pandangan Allah, mana yang lebih baik, kaya soleh atau pas-pasan soleh? Ini sama begini. Anak ingin tanya sama antum juga. Mana yang antum lebih enak, kaya syukur, miskin sabar? Mana yang benar? Nogar. Ini kasih yang pengarap. Ada yang misalnya hampir susah untuk dipilih. Kaya syukur itu baik. Miskin sabar, ya baik. Tapi lebih baik lagi, kaya sabar, miskin syukur. Itu maksudnya. Nah kalau orang miskin sabar, mau apa lagi gak sabar? Itu ibarat katanya, kambing mau disembelih, sabar atau gak sabar, nenas. Nenas disembelih, atau sabar. Ya mau apa kalau gak sabar kambing, pisau sudah di sini. Ya silakan sabar atau nenas disembelih. Artinya sudah terkapar di rumah sakit, operasi, opname, gak sabar mau apa. Yang hebat itu miskin, syukur. Susah, syukur. Musibah, syukur. Itu yang susah. Ini dua-duanya ya sama-sama bagus. Kaya soleh, pas-pasan soleh, bagus. Itu takdir. Yang jelas itu ya itu. Miskin kan mas. Ini sudah miskin. Bersuluh, tamak, rakus, tidak dapat-dapat. Itu kan kasihan. Maksud, jika seorang anak muslim telah menabung, bolehkah dibelikan untuk dibeli PlayStation? Sebab Umi Abi bilang tidak boleh. Ya benar Uminya nih. Tuh, mana anaknya? Jadi gini deh. Play setan itu play setan itu bukan PlayStation. PlayStation itu game itu berat. Pertama membuang waktu, melalaikan ibadah, pikir, merusak standar hidup dan juga kesehatan. Berapa banyak di Jepang ditemukan anak banyak idiot karena apa? Otaknya jebol, sarafnya ngikutin. Akhirnya apa? Dual kan gitu. Jual makanya dual. Siapa yang tak tegang pak mendalikan pesawat sampai mundur begini ini sampai ikut begini pada ada kabar kalau itu kan ditipu betul. Nah ini, oke. Ini sekalian cukup dan ini. Waduh. Bagaimana hukumnya seorang muslimah yang bekerja atau dagang di rumah? Ini enggak apa-apa, dari tambahan. Tapi itu sifatnya sunnah. Terus si laki-lakinya juga jangan menekan. Itu sifatnya mubah juga. Jadi intinya boleh diterusin, boleh enggak. Tapi inti nafkah itu di laki-laki. Ustaz, apa hukumnya wanita bekerja beda negara dengan suaminya? Ya musibah. Pak, saya tanya, fungsinya berumah tangga itu apa kalau bisa? Satunya di mana? Di Qatar, yang satunya di Saudi. Gak ada fungsi kecuali legalitas tok, akunkah itu tok. Selain itu, enam. Itu. Fungsi rumah tangga itu kumpul. Kalau bisa, gak ada yang bisa ditunaikan kecuali sedikit. Makanya usaha kan ketemu. Kecuali kalau memang terpaksa setahun, itu gak apa-apa. Itu setahun buat tahun, sampai bertahun-tahun. Bisa, mendingan nikah lagi. Bagaimana jika kita tinggal? tidak bisa mengambil hak kita kecuali dengan cara ngasih pelicin. Ya dosanya yang dikasih pelicin. Karena intinya gini Pak, Allah subhanahu wa ta'ala syifinna yang menyuap dan yang disuap di neraka. Dan dalam lafaz lain, la'ana Allahu, la'ana Rasulullah s.a.w. ar-rasyu wal murtashi. Rasul mengutuk orang yang menyuap dan yang disuap. Hanya Masya Allah, negara yang paling bagus itu Indonesia Pak. Negara paling bagus Indonesia, suap-suapan terus. Sayangnya sama rakyatnya itu sama temannya itu hebat yang begini. Eh coba disuapin, apa enggak bagus? Gitu. Kadang ya Allah, kadang subhanallah, sekarang itu enggak lihat masjid, enggak lihat pesantren, enggak lihat ustaz. Itu makanya saya ngurusin IMP itu sampai 3 tahun. Karena bilang sama teman-teman, kita tunggu kayak apa kakak, selesai. Pokoknya enggak pakai apa-apa, kita tunggu. Masuk 3 tahun ini, IMP, pesantren. Karena ya kalau kita pakai pelicin nggak punya duit masalahnya habis. Saya bilang dimintai 150 juta. Mendingan saya bikin kelas. Pada luasnya berapa? 2.500 meter. Itu segitu gimana 2 hektar? Ya udahlah nggak apa-apa kita ikutin aja. Kayak apa sih selesainya normal? Ini 3 tahun. Masuk tahun ketiga, jadi saya urusin dari sejak tahun 2008, 2009, 2010. Itu baru mau keluar tanah-tanahnya baru. Masih belum juga. Gitu. Wakaf juga begitu. Wakaf itu juga gitu kita urusin, sudah hampir masuk tahun ketiga. Biarin aja juga, kita ikutin aja. Ya kalau kita ustaz nyuap repot, ya siapa yang gak nyuap nanti ustaz-ustaz yang nyuap. Ya itu kan begitu. Tapi kalau kita akhirnya mentok gak bisa, nanti katanya Syekh Utsaimin, makanya saya turunkan fatwa-fatwanya di dalam kitab mencari kunci rezeki itu, yang rusak, yang nanggung, yang menerima suap, yang memaksa itu. Itu ya. Allah Allah. Oke. Hadirin sekalian, inilah kesalahan yang sampai sekarang ngurusin 3 tahun di IMP tidak selesai. Ya. Ibnu Hajar, coba ini untuk. Supaya orang ini gimana? Supaya clear. Ini kita dikasih tema sekolah umum belajar agama, mengembangkan siswa untuk menjadi ilmuwan yang lebih baik, dokter muslim andal, pilot hafid, pengusaha muslim sukses, dan seterusnya. Program pendidikan ini insya Allah pada tahun pelajaran baru yang akan datang, yang ini Ibnu Hajar Boarding School akan memulai program pendidikan untuk setingkat SMP dengan menghubungkan kurikulum nasional dari pemerintah Indonesia dengan kurikulum dunia yang dikelola secara mandiri. Ibnu Hajar Boarding School berupaya untuk membentuk generasi Islam yang cerdas, terampil, bertakwa sesuai dengan manhaj salafus saleh. Program pembangunan ini yang baru kena ini Pak. Satu tingkat pada rencananya 3. Kekurangan lawan yang belum ada listrik.